Ije nang, ngu kamang ke pintang tamu ta sadana hari nang. Apa nang? Kulkas angin teh. Oh, ada. Sopir lenga siadu per kolong-kolong ta, si tampilkan lebih pintang tamu eh. Bagailah nim. Jadi, man bandu pintang tamu kami, Edi Tarigan, ku tengah kam. Mari bang. Terima kasih. Sumpah kepikin aturan, sumpahlah.